السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kembali kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita ke-158, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, bab tentang sholat Jumat. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana beliau berkata, man lazimahu az-zuhru lazimathu al-jum'ah. Barang siapa yang wajib melaksanakan salat zuhur, maka dia pun wajib melaksanakan salat Jumat. Adapun salat zuhur, sebagaimana kita ketahui, wajib bagi seseorang yang memenuhi tiga kriteria. Yang pertama adalah al-Islam. Ya, al-Islam, dia haruslah seorang muslim. Orang kafir ketika di dunia mereka tidak diminta untuk melaksanakan sholat. Walaupun kelak kata para ulama, apabila di akhirat fahuwa mutalabun biha, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan tidak melaksanakan sholat ketika di dunia. Bimakna dalam pengertian kata beliau, annahu yu'aqabu alaiha, dia akan mendapatkan iqab, akan mendapatkan hukuman dikarenakan dia tidak sholat. Jadi orang-orang kafir ketika di dunia, walaupun mereka sholat, tidak diterima sholat yang mereka lakukan karena mereka tidak memenuhi syarat yang namanya al-Islam. Lalu bagaimana dia dengan di akhirat? Apakah mereka akan dihisab atas apa yang mereka lakukan, yaitu meninggalkan sholat ketika di dunia? Kata para ulama, ya, mereka yu'aqabu 'alaiha. Mereka akan diberikan iqab, ya, mereka akan diberikan hukuman karena meninggalkan sholat. Oleh karenanya para penduduk neraka ketika kelak nanti mereka ditanya oleh Allah, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam api neraka, mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, karena kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Syarat yang kedua agar seseorang wajib zuhur, salat zuhur, yang dengannya dia pun wajib salat Jumat, adalah al-bulugh. Adalah al-bulugh, yaitu dewasa. Kalau dia belum dewasa, tentunya tidak ada kewajiban melaksanakan salat zuhur, begitupun salat Jumat. Oleh karenanya dalam hadis, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh al-imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, Rawahul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, kata Nabi. Mengerjakan, berangkat menuju sholat Jumat, untuk mengerjakan sholat Jumat adalah wajibun, satu kewajiban, ala kulli muhtalim, atas setiap orang yang sudah dewasa, yaitu orang-orang yang sudah balig. Dan syarat yang ketiga, seseorang itu wajib sholat zuhur, yang dengannya dia juga wajib sholat Jumat adalah al-aqlu. Al-aqlu. Harus berakal. Jika dia diuji misalnya dengan kondisi gila atau hilang akal, maka dalam kondisi tersebut, ya, dia ghairu mukallafin. Tidak disebut dengan mukallaf. Yaitu orang yang diberikan beban hukum. Hadisnya sudah sering kita baca. Rasulullah bersabda, rufi al-qalam an thalath. Hukum, taklif, diangkat alias tidak berlaku atas tiga kelompok. Salah satunya adalah anil majnun. Hukum syariat diangkat dari orang-orang yang gila sampai dia kembali berakal. Maka sekali lagi para pemirsa Niaga TV, siapa yang wajib atasnya sholat zuhur, maka dia pun wajib mengerjakan sholat Jumat. Illa. Kecuali. Ada pengecualian. Artinya ada sekelompok orang yang mereka sebenarnya wajib sholat zuhur, tetapi mereka tidak wajib sholat Jumat. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah al-abdu. Yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya wajib sholat zuhur. Tetapi apakah mereka wajib sholat Jumat? Tidak. Yang kedua, wal mar'atu. Wanita. Ya, wanita wajib sholat zuhur. Apabila dia dalam kondisi suci, lalu masuk waktu zuhur, dia wajib sholat zuhur. Tetapi dia tidak wajib sholat Jumat. Wal musafiru. Dan orang yang safar, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh dengan syarat fi ghairi maksiatin. Safar atau perjalanan jauh yang dia lakukan bukan untuk tujuan maksiat. Hanya dia safar untuk berjudi, ya, atau untuk minum-minuman keras, atau untuk melakukan perzinahan, atau mencuri, dan lain sebagainya. Maka siapa yang melakukan safar? Siapa yang melakukan perjalanan jauh dalam rangka sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mendapatkan keringanan, ya, baik itu keringanan terkait dengan sholat, seperti ada istilahnya jama' dan qasar, kaitan juga dengan sholat Jumat, dia tidak harus mengerjakannya, begitupun kaitan dengan puasa, dia boleh berbuka, tapi dengan syarat, safarnya adalah ayyakuna safaron mubahan. Ya, safarnya haruslah safar untuk tujuan yang mubah. Apa itu tujuan yang mubah? Misalnya dia ingin berdagang, atau ingin belanja, atau ingin berwisata, itu kan mubah. Ya, maka kalau ada seseorang melakukan safar untuk tujuan yang mubah, maka dia bisa mengambil keringanan tidak melaksanakan sholat Jumat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Imam Abu Dawud telah meriwayatkan sebuah hadis dari Tariq ibn Shihab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Sholat Jumat itu adalah kewajiban atas setiap muslim yang dikerjakan secara berjamaah, kecuali empat golongan. Kecuali empat golongan. Siapa saja mereka? Nabi berkata, abdun mamlukun, seorang hamba sahaya, awim ra'atun, seorang wanita, aw sabiyun, anak-anak, aw maridun, atau orang yang sakit. Empat kelompok ini, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit ini, mereka tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, dari hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, apa kata Nabi? Al-jumu'atu wajibatun illa 'ala imra'atin aw sabiyyin aw maridin aw 'abdin aw musafirin, kecuali atas wanita, anak-anak, orang yang sakit, hamba sahaya dan musafir. Ya, musafir. Yang pertama tadi apa? Alam ra'atin, tidak wajib atas perempuan, anak-anak, orang yang sakit, ya, lalu hamba sahaya, dan yang kelima adalah musafir. Dalam hadis yang lain, banyak sekali beliau menyampaikan hadis. Dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Laisa 'alan nisa'i ghazwun." Tidak ada kewajiban ikut berperang bagi kaum wanita, kata Nabi. "Wala jumu'atun wala tasyyi'u janazatin." Tidak juga ada kewajiban melaksanakan salat Jumat, tidak juga ada kewajiban menguburkan apa jenazah. Artinya itu dilakukan oleh kaum laki-laki. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Ad-Daruqutni meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Laisa 'alal musafiri jumu'atun." Tidak ada kewajiban atas orang yang musafir itu salat Jumat. Atau dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, "Fatajibul jumu'atu 'ala man kana muqiman fi mahalli iqamatiha." Diwajibkan salat Jumat itu adalah atas siapa saja yang dalam kondisi mukim, di tempat tinggalnya dia mukim. Au fi makanin qaribi min maudhi'i iqamatiha. Atau dia tinggal di tempat yang dekat dengan tempat di mana dia bermukim, ya, dia tercatat di tempat tersebut. Bihaitsu la yab'ud anhu 'ala wajhil ladzi sayadhkuruhu. Ya, walaupun nanti ada ukuran jarak, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Wa kullu ma asqata al-jama'ata yasqutu al-jum'ata kal-maradi wat-tamridi wa ghairi dhalik." Segala sesuatu yang menyebabkan gugurnya perintah berjamaah. Jadi ada kondisi-kondisi di mana kita tidak disarankan melaksanakan sholat berjamaah. Apa yang menjadi hukum di dalam sholat yang lima waktu selain Jumatan, yaitu dari perkara-perkara yang menggugurkan perintah berjamaah, kata beliau itu berlaku juga di dalam sholat Jumat. Artinya kalau kita lagi sakit, kita tidak diharuskan mendatangi sholat zuhur berjamaah ke masjid atau sholat subuh. Nah, apa yang berlaku di dalam sholat-sholat yang wajib dari uzur-uzur yang dengannya seseorang boleh meninggalkan sholat yang wajib tersebut, itu pula berlaku di dalam sholat Jumat. Contohnya kata beliau, kal marad wa tamrid wa ghairi dhalik. Contohnya adalah penyakit, orang sakit, atau mengurus orang yang sakit. Sakit atau mengurus orang yang sakit, dua-duanya kalau kesulitan dia mendatangi masjid untuk melaksanakan Jumatan, maka memungkinkan untuk mereka tidak melaksanakan Jumatan, tetapi tentunya harus diganti sholat zuhur. Ketika mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Fala tajibul jumu'atu 'alal maridi alladhi yata'allam bihuduril masjid." Maka tidak ada kewajiban salat Jumat bagi seorang yang sedang sakit, yang kalau dia datang ke masjid, yata'allam, dia merasa sakitnya, bertambah atau kambuh atau dia tidak bisa menahan rasa sakitnya, ya, maka dalam kondisi itu dia boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Au bin hibasihi fihi ilan qada'is sholat, atau dia merasa berat kalau dia harus ikut sholat karena dia tertahan, dia harus mendengarkan khutbah sholat sedangkan badan dia lemah, maka tidak ada kewajiban. Awil ladhi yazdadu fi maradihi shiddatan bihudurihi, atau orang-orang yang kalau dia datang Jumatan sakit dia lebih nambah parah nanti. Artinya karena membutuhkan aktivitas fisik, dia harus berjalan ke masjid dan lain sebagainya, ada kemungkinan kalau Anda tetap Jumatan Anda akan bertambah sakitnya. Kalau terjadi seperti itu, maka kata beliau, tidaklah wajib mengerjakan sholat Jumat, tapi yang wajib adalah mengerjakan sholat zuhur. Waqad dalla ala dhalika ma sabaqa min al-ahadith, ada dalil dari apa-apa yang beliau nyatakan. Dikatakan di sini oleh beliau, yulhaqu bil maridi asy-syakhsul ladzi yumarriduhu wa yakhdumuhu, dan dimasukkan ke dalam kategori hukum orang yang sakit adalah orang yang merawatnya, ya, orang yang menjadi perawat baginya. Wala yujad man yaqumu maqamahu khilal dhahabihi ila shalah, dan ini bisa menjadi sebab seseorang tidak wajib Jumat, yaitu ketika dia tidak mendapatkan pengganti yang menggantikan dia selama dia pergi sholat Jumat. Kalau dikatakan ma'ahajati al-marid ilaihi, dan harus dilihat ada enggak keperluan si orang tersebut kepadanya. Au khauful mauti alaihi wa lam yakun qariban, atau dia khawatir kalau dia keluar dia akan meninggal misalnya, karena ada kecambuk perang atau ada tawuran dan lain sebagainya. Fala tajibu alaihi salatul jumu'ah, dalam kondisi-kondisi ini tidak ada kewajiban salat Jumat. Diriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dzukira lahu anna Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail kana badariyan marada fi yaumi jumu'ah فرقب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. Diriwayatkan bahwa sahabat Nabi yang sangat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, diceritakan kepada beliau ada seorang yang bernama Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, ya, dan sahabat ini adalah orang yang pernah ikut perang Badar, ya, perang Badar al-Kubra. Dan dia sakit di hari Jumat. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Faraqiba ilaihi ba'da an ta'ala an-nahar wa qtarabatil jum'ah wa taraka al-jum'ah. Ibnu Umar pergi untuk menjenguk orang tersebut padahal sebentar lagi Jumat, ya, dan Ibnu Umar meninggalkan Jumat karena tadi dia mendampingi orang yang sedang sakit tersebut. Diriwayatkan dari Ismail bin Abdurrahman, sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, disebutkan bahwasanya satu ketika azan Jumat dikumandangkan, wa huwa yastajhizu lil jumu'ah, sedangkan Ibnu Umar bersiap-siap untuk salat Jumat. Ya, ila Sa'idin ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail wa huwa yamut fa atahu wa tarakal jumu'ah. Maka Ibnu Umar malah mendatangi Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail yang sudah wafat. Fa'atahu wa tarakal jumu'ah, Ibnu Umar mendatangi orang tersebut, kemudian Ibnu Umar meninggalkan sholat Jumat. Hadis riwayat Imam Al-Baihaq. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara uzur yang memungkinkan seorang muslim tidak mendatangi sholat Jumat, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah al-matar asy-syadid, yaitu hujan yang deras. Wal-wahlu, begitupun lumpur. Al-kathiru li'anna dhalika min sya'nihi an yadribuhum wa yu'zihim. Wa dhalika idha lam yakun hunaka tariqun fihi ma yaknuhum minal matar wa yaba'aduhum anil wahl. Ya. Di antara uzur yang memungkinkan seorang tidak melaksanakan salat Jumat adalah al-matar asy-syadid, al-mataru asy-syadid, yaitu hujan yang sangat deras, atau wahl, yaitu lumpur. Ya, karena hal itu tentunya akan sangat mengganggu, hujan deras, jumatan, atau lumpur yang sangat dalam misalnya, itu sangat mengganggu. Wadhalika in lam yakun hunaka tariqan fihi ma yakinnuhum minal matar. Ini tentunya dengan syarat tidak ada jalan yang memang bisa melindungi dia dari air hujan. Tapi kalau ada jalan atau ada hal-hal yang lain, yang kalaupun dia keluar dia tidak kebasahan, atau rumah dia nempel dengan masjid, maka hukum asalnya dia lebih utama sholat di masjid. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, sesungguhnya beliau berkata kepada muazzin pada hari di mana hujan turun. Ibnu Abbas berkata kepada seorang muazzin, mengajarkannya dia sunnah Nabi saat hujan sedang turun. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah? Ya. Ibnu Abbas berkata, ya, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadan Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah." Kalau kamu sudah sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, jangan kamu ucapkan setelahnya hayya 'alas shalah. Jangan katakan setelahnya hayya 'alas shalah. Akan tetapi qul, katakanlah, sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah kalian, kata Ibnu Abbas. Faka'anna nasa istankaru. Dan saat itu manusia seperti mengingkari perkataan Ibnu Abbas tersebut. Ya. Lalu apa yang terjadi? Qala fa'alahu man huwa khairu minni. Ibnu Abbas berkata, fa'alahu man huwa khairu minni. Tapi ini kalian tidak setuju hayya 'alas shalah diganti dengan apa? Shallu fi buyutikum. Salatlah di rumah kalian. Jadi hayya 'alas shalah kalau hujannya deras itu diganti dengan apa? Shallu fi buyutikum. Sebagian orang yang mendengar ucapan ini merasa heran. Maka Ibnu Abbas berkata, fa'alahu man huwa khairum minni. Hal ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal jumu'ata azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshuna fit-tini wad-dahdi. Sesungguhnya Jumatan itu memang wajib. Akan tetapi aku tidak suka mengeluarkan kalian dari rumah sehingga kalian berjalan di atas tanah, ya, dan lumpur. Ini di antara uzur yang memungkinkan seseorang tidak sholat Jumat adalah turunnya hujan yang sangat deras atau ada lumpur yang sangat dalam yang menghalangi dia untuk sampai ke masjid. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa minal adzari allati tubihul mukallab bil jumu'ati at-takhallufu anha. Di antara uzur yang memungkinkan seseorang meninggalkan sholat Jumat itu adalah al-khawf, rasa takut. Al-khawfu, rasa takut. An law khawfa ala nafsihi min darbi zalimin. Misalnya dia khawatir dia akan dipukul oleh orang zalim. Atau dia akan dimasukkan ke dalam sel oleh orang yang zalim. Atau orang zalim itu akan memanggil sebagian dari hartanya. Ya. Maka dalam kondisi itu memungkinkan dia tidak melaksanakan salat Jumat. Begitupun misalnya dia memiliki hutang yang banyak dan sudah jatuh tempo. Dan dia khawatir kalau dia keluar dari rumah menuju Jumatan dia akan ditangkap, dimasukkan penjara. Ini pun dikatakan wa kadzalika mimman yubahu lahum at-takhallufu 'anil jumu'ati al-mu'sir. Di antara yang diperbolehkan tidak Jumatan adalah orang yang terlilit hutang, kesulitan membayar hutang. Ai alladhi 'alaihi dainun halla ajaluhu wa laysa ladaihi wafa'uhu. Yaitu orang yang punya hutang, sudah datang jatuh temponya, tapi dia belum punya uang untuk membayarnya. Wahuwa yakhafu in kharaja ila salatil jumu'ah an yahbisuhu gharimuhu. Dia khawatir nanti pemilik piutang itu akan menangkap dia, memasukkan dia ke dalam sel. Dalam kondisi ini, kalau memang ada kemungkinan besar itu terjadi, maka kata beliau, salat Jum'ah, tidak wajib salat Jum'ah. Padahal seorang yang memiliki piutang harusnya memberikan kemudahan dan keringanan kalau memang tidak ada indikator bahwa dia malas membayar hutang, tetapi lebih kepada kondisi ekonomi. Lalu dikatakan fahadihi halatun yajma'uha al-khawfu min zulmin. Hal-hal di atas uzurnya adalah takut dari kezaliman. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah bersabda, "Man sami'al munadi," barang siapa yang mendengar orang mengumandangkan azan, "falam yamna'hu minat tibaihi udhurun." Tidak ada uzur, tidak ada halangan yang menghalangi dia untuk mengikutinya atau mendatangi salat berjamaah. Ya, lalu para sahabat bertanya, "Wamal udhru?" Kalau engkau katakan ya Rasulullah, barang siapa yang meninggalkannya tanpa uzur, lalu apa itu uzurnya ya Rasulullah? Maka beliau berkata, khaufun wa maradun lam tuqbal minhu sholatul lati sholat. Ya, yang pertama adalah rasa takut, yang kedua adalah sakit. Ya, rasa takut dan sakit. Begitupun di antara uzur yang memungkinkan seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat adalah ketika kondisi mata dia buta, kemudian dia tidak hafal jalan ke masjid, dan tidak ada orang yang menuntun dia. Dan dia tidak mendengarkan azan. Ini pun memungkinkan dia sholat di rumah. Berdasarkan riwayat dari sahabat yang mulia Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala'an. Sesungguhnya beliau pernah bertanya kepada Nabi, lalu berkata, ya Rasulullah, inni rajulun dharirul basari. Ya Rasulullah, aku adalah seorang laki-laki yang matanya buta. Ya, rumahku jauh ya Rasulullah. Dan aku tidak memiliki penuntun yang menuntunku. Fahal liya rukhsatun an usalliya fi baiti? Apakah aku mendapatkan keringanan salat di rumah? Maka Rasulullah berkata, "Hal tasma'un nida?" Apakah kamu mendengarkan azan? Ibnu Ummi Maktum berkata, "Na'am, betul ya Rasulullah." Maka dikatakan, "La ajidu laka rukhsah." Ya, aku tidak mendapatkan keringanan. Kamu dengar azan enggak wahai Ibnu Ummi Maktum? Kamu matanya buta, rumahnya jauh, tidak ada yang nuntun. Tapi pertanyaan saya untukmu, kata Nabi, kamu dengerin azan tidak? Kalau azan sih kedengaran ya Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La ajid laka rukhsatan." Aku tidak menemukan keringanan untukmu wahai Ibnu Ummi Maktum, padahal dia buta. Ya, berapa banyak orang hari ini para pemirsa Niaga TV yang sehat walafiat, sehat bugar, tetapi dia dengan sengaja meninggalkan salat Jumat. Tentunya ini adalah dosa yang sangat besar. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Anda ingin hidup sehat dan menjalani pola konsumsi diet yang lebih menyenangkan dengan mesin pembuat es krim buah Food Dessert Maker IC01 Adin. Dengan desain yang elegan, material food grade, ringan dan awet, memproduksi aneka buah es krim yang segar secara cepat dan mudah hanya dalam hitungan detik. Mudah dioperasikan, konsumsi listrik yang lebih hemat, cocok untuk keluarga modern Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Ice Crusher MKS ISL15 Maxindo. Kini, untuk kebutuhan menyerut es pada usaha aneka es serut, dengan hasil serutan yang lebih halus dan lembut, pastinya lebih menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, mesin dapat dioperasikan dengan menggunakan listrik maupun dengan cara manual. Desain kompak, kokoh, dan handal. Sangat mudah digunakan hanya dengan sekali proses serut. Kapasitas serut hingga 120 kg per jam dengan penggunaan secara kontinu. Pisau serut yang presisi dari material food grade. Hasil lebih lembut dan maksimal, konsumsi listrik lebih hemat, telah banyak digunakan oleh pengusaha es serut di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin tetas lur AGR TT 1056 Agrowindo. untuk kebutuhan penetasan telur secara profesional dan lebih profit pada usaha peternakan atau skala industrial. Gunakan mesin penetas telur termutakhir ini dengan fitur dan keunggulan, desain kompak dan elegan, sangat kokoh sehingga penetasan telur lebih aman. Menggunakan teknologi mikrokomputer, pengontrol suhu dan kelembapan. Suhu dapat disetel hingga 99,9 derajat Celcius. Sumber panas pada heater dapat diubah menggunakan energi selain listrik dengan fitur pemutar telur otomatis. Dilengkapi dengan alarm untuk indikator perubahan suhu dan kelembapan. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis telur unggas dengan daya tampung lebih besar. Kapasitas 1056 butir telur ayam, 756 butir telur bebek atau kalkun, 2652 butir telur buyu, dan 432 butir telur angsa. Dengan tambahan aksesoris penunjang seperti manual egg tester, hatchery, dan frying basin, konsumsi listrik lebih hemat, mampu menuntaskan penetasan telur tingkat keberhasilan di atas 95%, lebih menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa afdalnya salat duha? Para ulama beda pendapat ya, tapi pendapat yang paling kuat ya salat duha itu minimal 2 rakaat dan maksimalnya tidak terbatas. Ya, dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Dan 2 rakaat itu sudah cukup. Tapi kalau ingin menambahkannya lebih dari itu, yaitu 4 rakaat atau 6 rakaat dan lebih dari itu tidak masalah, sesuai kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan salat duha itu adalah memiliki banyak keutamaan. Salatul awabin kata Nabi. Salat orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Dan salat duha ini adalah sedekah untuk 360 persendian yang ada di tubuh kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja Ibu. Pak. Iya. Ibu langsung fokus, Ibu fokusnya ke telepon, tidak melihat ke televisi. Sebelum meninggal itu, dia mempunyai usaha. Lalu? Nah, usaha itu saya hanya mengerti sedikit, walaupun saya tidak ikut campur karena sama beliau tidak boleh untuk ikut campur gitu. Kita jual konveksi benar. Nah, yang saya tahu ada yang meminjam uang itu lebih daripada berapa ratus juta gitu, tapi saya tidak tahu orangnya siapa. Cuma saya tahu adanya di Tangerang. Yang kedua, ada yang berhutang kepada kami karena waktu itu sistemnya kalau seandainya mereka beli ke kita terus dikasih tengah waktu seminggu atau dua minggu setelah dijual, ada pembayaran dari pihak yang mereka bikin, terus baru bayar ke kita. Nah, itu ada yang menunggak sampai berapa puluh juta. Ada juga yang seperti itu, ada beberapa. Nah, setelah suami saya meninggal, saya meminta uang-uang itu untuk kembali lagi. Tapi bukannya mereka itu memberikan jawaban yang enak, tapi malah marah ke saya. Akhirnya menurut saya, ya sudahlah, kalau memang nggak bisa dibagi, saya pikir ya sudah aja gitu. Terus saya harus gimana? Apakah saya berdosa gitu, Ustaz? Karena saya sudah tidak mau lagi mengurusi masalah utang perutangan itu, karena memang mereka itu susah ditagihnya, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Yang pertama, beliau juga ada kemungkinan punya utang ke orang lain, tapi tidak diketahui ke siapa dan berapa jumlahnya. Bukan orang lain yang berutang ke kita. Oh, orang yang ke beliau, orang ke yang yang sudah wafat. Iya. Baik, bukan beliau ke siapa, bukan selain kepada Ustaz untuk pembelian benang. Ya. Baik. Iya. Baik gitu. Baik. Tentunya di antara kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam, apabila beliau kedatangan seorang sahabat yang wafat, maka di antara yang beliau tanyakan sebelum menyolatkan adalah masalah hutang. Apakah dia punya hutang ataukah tidak ada? Kalau punya hutang, kalau tidak ada hutang, Nabi langsung menyolatkannya. Tetapi kalau ada hutang, Nabi tidak mau menyolatkannya. Ya, satu ketika ada orang yang dibawa untuk disolatkan, lalu Nabi tanya apakah punya hutang. Maka dikatakan dia punya hutang 2 dinar atau sekian, saya lupa. Lalu Nabi tidak mau menyolatkannya. Lalu ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, 2 dinar itu aku yang menanggung. Maka setelah itu Nabi mau menyolatkannya. Oleh karenanya, ketika ada seseorang yang meninggal, di antara perkara yang harus segera diselesaikan adalah kaitannya dengan hutang piutang. Ya, kalau piutang mungkin agak ringan ya, karena itu nanti hak ahli waris. Itu hak ahli waris. Tetapi yang paling utama adalah masalah hutangnya dulu. Ya, selesaikan masalah hutang, walaupun belum selesai pada hari itu, dipindahkan. Ya, bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang misalnya memiliki piutang kepada almarhum, kita katakan bahwa hutangnya sudah dipindahkan ke kami, almarhum tidak ada beban, tidak ada tanggungan, itu semua sudah dipindahkan ke kami, tinggal diminta ke kami misalnya. Itu satu. Tapi kalau kaitannya dengan piutang, itu tentunya tidak ada beban untuk si orang yang sudah wafat itu. Karena itu telah menjadi siapa? Haknya ahlul waris. Ya, orang yang ditinggal wafat, mereka lah. Maka mereka yang duduk bersama, bermusyawarah, kalau ingin diminta ya memang itu hak mereka. Lalu bagaimana kalau orang yang punya hutang itu tidak mau membayar? Ya, berdosa. Apakah selesai di dunia? Tentunya tidak. Ya, tidak selesai di dunia, sampai di akhirat nanti akan dituntut. Ya, Rasulullah dalam hadisnya berkata, matlul ghaniyyi zulmun. Matlul ghaniyyi zulmun. Orang kaya yang menunda pembayaran hutang dengan sengaja itu adalah kezaliman. Ya, oleh karenanya hati-hati. Wa zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Dan kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Allah alam bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mau nanya nih Ustaz tentang masalah amalan salat gitu ya. Gini, kan kadang kita salat tuh pakai baju yang lengannya pendek. Ya. Nah, terus kita pakai kerudung. Kerudung tuh udah panjang, tapi waktu kita waktu ihram tuh kan kita menutup tangan, Allah Akbar tuh. Terus rasanya kayaknya kelihatan gitu tangan kita. Waktu kita takbiratul ihram terus apakah salatnya sah? Terus setelah kita menyadari rasanya kayak agak ragu-ragu apakah dosa kita itu diampuni. Apakah amalan kita yang lalu-lalu yang kayaknya tidak yakin itu apakah diampuni, dikembalikan pahala kita gitu. Setelah kita bertobat, kita memperbaiki diri gitu ya. Itu Ustaz. Baik Ibu. Nah, terus yang kedua, masalah masalah amalan itu, katanya itu amalan tergantung pada akhirnya. Terus bagaimana kalau kita sudah beramal yang sebelum-sebelum yang lalu-lalu, akad nanti di akhirat tidak diperhitungkan, misalnya kita akhirnya misalnya tidak benar sampai kita wafat misalnya baik, tidak husnuzan gitu, sebetulnya himpun otimah gitu misalnya, yang lalu tidak diperhitungkan nanti di akhirat. Baik Ibu, itu Ustaz saja. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, menutup aurat dalam sholat adalah syarat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakanlah pakaian kalian yang baik setiap kali memasuki masjid. Dalam hadis Rasulullah berkata, tidak diterima sholat seorang wanita yang sudah baligh kecuali dengan menggunakan khimar, menggunakan penutup kepala. Artinya harus dia menutup auratnya. Lalu bagaimana jika tersingkap auratnya secara tidak sengaja? Ya, maka dia harus segera menutupnya. Dia harus segera menutupnya. Ketika dia sadar ada bagian aurat yang harus ditutup, tersingkap tidak sengaja, entah itu karena angin atau karena gerakan tubuh dan lain sebagainya, maka dia langsung menutupnya dan tidak masalah. Tetapi kalau dia sudah mengetahui ada yang tersingkap, dia biarkan saja terlihat itu aurat, maka rusak sholat dia. Tidak diterima sholat dia. Karena syarat itu adalah sesuatu yang kalau dia ada yang namanya ibadah. Dan kalau dia tidak ada, maka tidak ada juga ibadah. Ya, ma yalzam min wujudihi wujud, wa la yalzam min ma yalzam min adamihi adam, wa la yalzamu min wujudihi wujud. Ya, kalau dia tidak ada itu syarat, maka ibadah tidak sah. Tapi kalau dia ada, belum tentu seseorang sedang melaksanakan ibadah. Artinya seorang muslimah itu menutup aurat baik dalam sholat ataupun di luar sholatnya. Ya, lalu bagaimana dengan sholat-sholat yang lalu yang dia ada kemungkinan terbuka auratnya? Nah, itu was-was. Ya, seorang muslim berusaha menutup aurat dengan sempurna dan dia tidak memikirkan jangan-jangan yang lalu ada yang terbuka, ada yang itu tidak. Ya, pokoknya yang ibu tahu, yang ibu sadari itu yang harus dijaga baik-baik. Adapun yang tidak sengaja, tidak diketahui, apalagi sudah lama, itu tidak dipikirkan. Itu tidak dipikirkan. Kita berdoa Allah Maha Pengampun. Adapun hadis innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal adalah ditentukan oleh akhirnya, bukan berarti menafikan amal-amal sebelumnya. Ya, tentunya setiap kita akan ditimbang, ya, akumulasi atau jumlah dari amal yang pernah dia lakukan. Ya, jumlah keseluruhan dari amal yang dia lakukan itu semua akan ditimbang. Hanya saja ya, bahwa perjalanan hidup seseorang itu ditentukan di akhirnya. Artinya boleh jadi dia di awal dia bukan seorang muslim, tetapi beberapa waktu sebelum dia wafat dia masuk Islam, maka yang dihitung yang di akhir itu. Atau sebelum dia sebelumnya dia ahlul maksiyah, dia melakukan kedurhakaan, lalu di akhir hidupnya dia melakukan kebaikan, dia bertobat. Ini kita katakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat di ujung. Tetapi kalau sejak awal memang dia sudah bagus, sudah taat, sudah rajin sholat, maka semuanya diakumulasikan, dihitung, ya, lalu dijumlahkan. Mana yang lebih berat? Apakah amal kebaikannya atau amal keburukannya? Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang lebih berat amal kebaikannya, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Tapi siapa yang ringan berat keburukannya, maka dia mendapatkan penderitaan kelak dia di akhirat. Allah alam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, baik Ustaz. Ini ana mau nanyakan masalah ini Ustaz. Kan di pintu surga itu katanya ada salah satunya pintu sholat ya Ustaz ya. Terus ana pernah dengar katanya yang memasukinya adalah orang-orang sholatnya lebih dari 40 rakaat sehari gitu Ustaz. Ana pernah dengar. Sesudah ana mendengar itu, ana terus maksudnya sehari itu dapat 40 rakaat lebih seperti di sholat atau jaga segala macam sholat malam. Terus ana mendawamkan sholat duha Ustaz. Jadi sholat duha tiap hari ana 8 rakaat. Terus sholat apalagi sholat tiap hari ana dawamkan. Apa itu boleh yang seperti itu, Ustaz? Mendawamkan salat terus menerus. Iya, terus menerus seperti salat Isra itu, salat Zuhur itu tiap hari berapa tahun ini? Masa enggak ana tinggalkan, sayang kayaknya gitu, Ustaz. Okay. Karena ana terpikir karena dengan salat itu orang bisa masuk di pintu surga itu, Ustaz. Nah, itu boleh yang seperti itu, Ustaz. Maksudnya tetap menjaga walaupun sunnah itu maksudnya terus menerus gitu, Ustaz. Baik, Ibu. Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, di antara pintu surga yang banyak itu ada pintu sholat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sholat. Apakah harus 40 waktu? Ya tidak harus, Ibu. Ya tidak harus 40 waktu. Boleh kurang dari itu, boleh lebih dari itu. Yang pasti, barang siapa yang ibadah unggulannya adalah sholat, maka dia dimasukkan dari pintu yang namanya sholat. Ibadah unggulan. Setiap kita harus memiliki ibadah unggulan. Apa yang kita unggulkan? Ya tentunya kalau sholat itu ada yang basic, alias dasar, ada yang nafilah alias tambahan. Kalau yang dasar ya semua orang melakukannya, yaitu yang 5 waktu. Ya, tetapi yang harus kita banyak perbanyak adalah apa? Salat sunnah. Sebagaimana dalam hadis Nabi berkata, "Fa'inni 'ala nafsika bikatsratis sujud." Bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan cara memperbanyak sujud. Ini diucapkan oleh Nabi ketika ada seorang pemuda berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku memang harus meminta kepadamu, maka aku meminta as'aluka murafaqatak fil jannah, agar aku nanti bisa jadi temanmu di surga. Itu permintaan seorang sahabat kepada Nabi, yaitu dia ingin menjadi temannya Nabi kelak di surga. Maka Nabi menjawab, fa'inni 'ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku dengan cara memperbanyak sujud. Tentunya ibadah wajib tidak bisa diperbanyak, dia tetap 5 waktu. Ya, dia tidak bisa diperbanyak, tidak bisa juga dikurangi. Dia sesuai dengan jumlah yang digariskan oleh syariat. Lalu apa yang bisa diperbanyak? Tentunya adalah salat sunnah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata bahwasanya Nabi salat paling minimal itu 40 rakaat. Terdiri dari 17 rakaat yang wajib, kemudian 12 rakaat yang sunnah, yaitu qobliyah dan ba'diyah, 17 tambah 12 itu 29, kemudian 11 rakaat salat tahajud, salat witir. Ya, salat witir 11 rakaat. 29 ditambah 11 menjadi 40 rakaat. Apakah kita boleh melakukannya? Boleh, silakan. Apakah boleh ditambah salat duha? Silakan juga. Apakah boleh kita mendawamkan salat duha? Tidak masalah. Rasulullah SAW dalam hadisnya berkata, tidaklah seorang manusia memasuki waktu pagi, ya, kecuali dia harus bersedekah atas persendiannya. Persendian itu ada 360. Tasbih itu sedekah. Takbir itu sedekah. Tahlil itu sedekah. Mengatakan yang baik itu sedekah. Membantu orang menaikkan barang ke atas kendaraan itu sedekah. Tetapi sedekah-sedekah itu bisa didapatkan, kata Nabi, dengan melaksanakan 2 rakaat di waktu duha. 2 rakaat di waktu duha. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana insyaallah mau safar yang melewati waktu salat subuh. Apakah kita salat di kereta atau gimana? Iya, kalau memang kita tidak mungkin turun, tidak mungkin menjamak, ya sudah kita melaksanakan di kereta daruratan, yes, dalam mengambil hukum yang darurat. Tapi ya diusahakan kalau bisa berdiri, kalau bisa menghadap kiblat ya. Kadang di kereta ada ruangan yang kosong, kita minta izin ke petugas itu boleh digunakan untuk salat misalnya ya. Tapi kalau tidak mungkin sama sekali untuk berdiri untuk menghadap kiblat, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya salat menggulung lipat lengan baju, kaki, celana serta mengikat rambut? Kalau kita lihat penjelasan mayoritas para ulama, hal itu adalah sesuatu yang sifatnya makruh. Ya, bukan sesuatu yang sifatnya haram, tetapi sesuatu yang sifatnya makruh yang hendaknya dihindari. Allah a'lam. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Saya mau tanya, apakah boleh kita menambah doa di waktu kita membaca doa antara dua sujud? Baik, Bapak fokus ke telepon, tidak perlu melihat televisi. Yang kedua, saya mau tanya, apakah boleh kita mengikuti seorang imam yang mengerjakan sholat subuh setiap hari mengerjakan kunut? Baik, itu saja, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita menambahkan doa di antara duduk di antara dua sujud? Tentunya ya, kita cukupkan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ya. Ada 7 riwayat kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama terkait dengan doa-doa Nabi. Ada doa yang paling singkat yaitu Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu yang paling singkat. Ada lagi Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni. Ada lagi Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni. Ada beberapa lapas. Ya, ada 6 atau 7 lapas yang pernah diajarkan oleh Nabi. Hendaknya kita komitmen dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya baik itu gerakan ataupun doa. Ya. Kalau itu kaitan dengan kalau memang sudah ada zikir yang ma'thur. Apa itu zikir yang ma'thur? Yaitu sudah ada riwayat dari Nabi tentang apa yang harus kita baca, maka hendaknya kita komitmen. Ya, karena Nabi berpesan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kalian melihatku salat. Kecuali kalau konteksnya doa. Ya, misalnya dalam sujud, Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak berdoa. Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak berdoa. Maka kita perbanyak dengan doa yang kita inginkan. Gak ada masalah. Ya, Nabi berkata misalnya dalam hadis, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid." Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah saat dia sujud. "Fa'akthiru fihi minad du'a." Perbanyaklah di dalamnya berdoa. Allah alam. Adapun sholat subuh, boleh tidak mengikuti imam yang tiap hari kunut subuh? Ini tentunya boleh ya. Sama seperti kita bertanya, boleh enggak saya sholat di belakang imam Syafi'i? Ya boleh. Bahkan bagus. Ya, di belakang Syafi'i, di belakang Nawawi, di belakang Ibnu Hajar, di belakang Imam As-Suyuti, di belakang Imam Ibnu Katsir rahimahumullahu jami'an. Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa kunut subuh itu adalah sunnah. Maka bagaimana kita tidak mengatakan tidak sholat di belakang siapa? Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti, dan yang lainnya. Dari para ulama Syafi'iyah yang mengambil pendapat sunnahnya melaksanakan apa? Kunut subuh. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud hadis kalau hujan baru turun kita boleh membasahkan kita dengan bawa hujan yang baru turun tersebut? Iya, sebagai bentuk mencari keberkahannya, bahwa ketika hujan itu turun, kata Nabi, "Innahu hadithu ahdi min rabbihi." Dia baru saja turun dari sisi Allah, maka kita basahi tubuh kita sedikit dengan air itu sebagai bentuk mengharapkan keberkahan karena dia baru turun dari langit dari sisi Allah. Dan juga kita berdoa karena turunnya hujan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Allah alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, mau bertanya nih Pak Ustaz, maaf di luar tema nih Pak Ustaz. Baik. Nah, tentang ada seorang si A menghibahkan tanah kepada si B gitu, Ustaz. Yeah. Baik. Terus si A ini mengambil lagi hibahnya tanahnya tersebut, Ustaz. Jadi yang ditanyakan ini hak miliknya tetap B apa si A, Ustaz? Pemberian dalam arti hibah tanah gitu, Ustaz. Baik, itu saja. Terus, Pak. Jadi yang ditanyakan, apakah ini hak miliknya tetap si B apa kembali lagi ke A, gitu, bagaimana? Baik, itu saja Pak Saifullah. Itu saja Pak Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, ada larangan dari Nabi kalau kita sudah memberikan sesuatu kita mengambilnya lagi ya. Nabi berkata bahwa barang siapa yang memberikan sesuatu kepada saudaranya lalu dia mengambilnya lagi seperti orang yang apa namanya memuntahkan sesuatu kemudian memakannya lagi ya. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat apakah hadis ini dipahami sebagai sesuatu yang haram apakah sesuatu yang makruh ya. Allah alam bisawab, kalau kita lihat pendapat para ulama tentang hal ini adalah sifatnya makruh. Karahiyatu tanzih, ini sifatnya makruh dan tidak bersifat apa? Haram. Lalu bagaimana dari sisi kepemilikan? Ya tentunya dilihat nanti. Kalau memang sudah ada surat-suratnya, sudah balik nama atau sudah di depan notaris ya, secara administrasi negara ya tidak bisa diambil lagi, kan begitu. Kecuali kalau yang diberikan itu rela mengembalikannya. Ya, tapi kalau dia tidak rela, kalau dalam administrasi kenegaraan, ya, administrasi aturan bernegara yang ada di Indonesia ya, tanah itu milik orang yang memiliki surat yang lengkap, kan begitu. Tapi kadang masalah yang seperti ini terjadi di antara keluarga, ya sehingga kita tidak bisa terlalu keras dalam hal ini ya. Lebih baik kita musyawarahkan ya agar kita mendapatkan solusi yang terbaik ya. Jadi kalau menurut mayoritas para ulama, Allah alam bisawab, yang saya ketahui mengambil lagi pemberian sifatnya adalah makruh, bukan haram. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Silakan, Allah ibarik. Ustaz, kawan bertanya, apakah ada uzur untuk laki-laki sholat di masjid jika dia menjaga anak bayinya sendirian di rumah, Ustaz? Baik. Dia tidak mungkin membawanya ke masjid. Iya, baik. Ya. Ya. Baik. Ustaz. Baik, itu saja. Itu saja, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, Allah alam bisawab. Tentunya hal-hal yang bisa mengganggu sholat seseorang, mengurangi kehusuan, apalagi menghilangkan tuma'ninah, maka itu menjadi sebab seseorang bisa menunda pelaksanaan sholat. Ya, contohnya saja misalnya masalah makan dan minum, atau masalah buang hajat. Ya, Rasulullah berkata, la salata bihadrati ta'am. Tidaklah ada salat ya ketika makanan tersaji sedangkan dia lapar misalnya. Kalau kenyang ya dahulukan salat. Tapi kalau dia lapar atau dia pengen makanan tersebut, maka dahulukan makanan tersebut. Begitupun minum. Kalau dia sangat haus, dahulukan minuman tersebut. Begitupun huwa yudafiul akhbasan, kata Nabi. Tidak ada salat ketika seseorang menahan ingin buang hajat. Dan kalau kita lihat dari sisi kerepotan, apalagi bayi ya, bayi yang masih kecil, itu lebih repot dari keinginan untuk makan. Artinya, dampak yang ditimbulkan ketika kita sholat dalam kondisi membawa bayi, ya apalagi bayinya masih sangat kecil, itu lebih besar dampaknya dibandingkan sekedar menahan untuk tidak makan. Ya oleh karenanya bisa kita masukkan ke dalam definisi kias aula. Kias aula itu adalah satu perbandingan yang lebih. Kalau masalah makanan saja itu memungkinkan seseorang untuk menunda sholat beberapa saat sampai dia menyelesaikan makan, maka begitupun sebenarnya kalau dia harus memegang bayi yang tidak mungkin dia tinggalkan. Ya tentunya bayi ya masalah yang sangat mendasar, itu masalah keselamatan si anak itu, ya masalah kehusuan kita dalam melaksanakan sholat, karena pikiran kita nanti kalau kita tinggalkan di rumah itu lebih berat daripada memikirkan makanan. Lebih tentunya kalau dibandingkan Si A sholat dalam kondisi memikirkan makanan. Si B sholat dalam kondisi memikirkan anak bayi di rumah. Lebih besar mana? Tentu bayi. Ini kaitan dengan nyawa, kaitan dengan anak. Oleh karenanya bisa ditunda, ya, dan itu bisa saja dijadikan sebagai uzur seseorang terlambat melaksanakan sholat. Allah alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan kami, para lelakinya tidak pernah berangkat sholat Jumat. Apa halnya seperti ini menyebabkan kami sekeluarga juga mendapatkan imbas dari tidak adanya keberkahan di kampung kami? Bisa, ya. Bisa saja, ya. Bisa saja kalau dari sisi keberkahan secara umum berkurang di tempat itu. Karena ada hadis mengatakan tidaklah ada tiga orang laki-laki di satu kampung. Tidaklah ada satu kampung yang di sana ada tiga orang laki-laki yang dewasa. Tetapi mereka tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Illa qadistahwadha alaihimus syaitan, kata Nabi. Kecuali mereka itu sudah dikuasai oleh syaitan. Dan itu lingkungan yang tidak baik. Lalu bagaimana? Ustaz, saya tidak mungkin pindah dari lingkungan itu dikarenakan banyak hal. Maka ya sudah. Ya, amalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhahtadaikum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu baik-baik. Artinya kita perbanyak amal ibadah. Kita komitmen menjalankan perintah Allah. La yadurrukum man dhalla idhahtadaitum. Tidak akan mendatangkan keburukan kepadamu, kata Allah, orang-orang yang sesat itu selama engkau mendapatkan petunjuk. Artinya sudah, ada waktu di mana kita tidak sanggup untuk menyampaikan, kita hanya bisa misalnya ad'aful iman. Hanya bisa iman yang paling lemah, yaitu mengingkari dengan hati. Ya sudah, kita ingkari dengan hati, dan jangan sampai kita terpengaruh oleh mereka. Alaikum anfusakum, kata Allah. Jaga dirimu, ya. Walaupun banyak orang di sekitarmu yang tidak baik, artinya lalai, maka kamu jangan ikut lalai. Kalau kamu tidak ikut lalai, kamu istiqomah beribadah, maka keburukan mereka tidak akan apa berpengaruh kepadamu, selama ya kita berusaha beramar ma'ruf dengan apa yang kita mampu. Kalau kita punya kekuatan, ya kekuatan. Dengan lisan, ya lisan. Kalau tidak punya dua-duanya, biqalbik wadzalika adaful iman, maka mengingkari dengan hati, dan itu iman yang paling lemah. Allahu bissawab. Ini barangkali yang pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita mempunyai hutang tapi orang memberi hutang tidak tahu entah kemana? Kata para ulama, kita bisa bersedekah atas nama dia. Ya, kita bersedekah kepada masjid, infak, wakaf, atau kemana, ya, kita sedekah atas nama dia. Dengan ketentuan kalau nanti dia kelak datang mau menagih hutangnya, tetap saja harus kita bayar. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.